Selatan Bandung anu ayeuna. Deudeuhnya ku kayaanana, asri nu bihari adem tentrem nu harita, diwari geuning kitu tempat urang, tempat bari geusan ngajadi. Jika pundung siga nurek pundung, maritun kiruhna jaman, ku kersana papayung urang, hulu wota dibersihan tepi kahilir, rampak gawe babarengan. Kota Bandung kota kembang, parisna di pulau Jawa, Sister City kota sahabat, kota mode, kota Asia Afrika, tempat kumpul nunoman dunia. Kota Bandung kota kembang, Paris Panya Palandia Nana, wali kota na pada darosada, ku kersana mantena ku tegal lega di pidama lebang kota. Kota Bandung ngadek program bermartabat, bersih makmur taat bersahabat, nyapa dada nu jeneng wali kota na kudunya ka Bandung kitu sanggemna. Mantena tu tegal lega